Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asir fataysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-mustami'in wal musyarikin al-kiram. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab bersama Radio Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab bersama kita di Radio Hidayah, radio dakwah kesayangan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta, kita buka buku pelajaran bahasa Arab kita pada halaman 85. Tamrin Rabi'. Tentu pelajaran kita ini dalam mempelajari bahasa Arab ini, tentu kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar untuk muhawalah dan berusaha bisa aktif dengan kita untuk membaca pelajaran kita pada malam hari ini, sebagaimana yang telah kita dengarkan para peserta yang selalu aktif, yang selalu membaca dan ikut serta dalam membaca bahasa Arab ini. Karena setiap pelajaran kita bertambah, tentu akan bertambah juga pengalaman dan ilmu yang kita dapat. Karena dengan tanpa adanya para peserta dan para pendengar, tentu pelajaran kita tidak akan lancar. Oleh karena itu, keaktifan dan musyarakah para mustami'in dan musyarikin kita harapkan. Baiklah, kita mulai dengan tamrin rabi'. Yang mana pada tamrin asani wasalis telah kita baca pada hari Senin. Pada Jumat malam ini kita membaca tamrin rabi' ikra. Perintah untuk membaca pertanyaan dan jawaban. Yang mana pertanyaan di sini menggunakan ayu. Karena al-istifham ada memakai hal dan A, kemudian ayu. Ay ini menunjukkan tempat dan zaman. Contohnya yang kita lihat pada tamrin rabi' ini. Mari kita baca tamrin rabi'. Istami'u summa karriru. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumus sabti. أي شهر هذا؟ هذا شهر رجب. أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أخت؟ أنا من اليونان. Baiklah para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita harapkan kepada para peserta dan para mustami'in untuk mencatat kalim arti daripada kosakata atau kalimat yang tidak diketahui. Bagi peserta yang tidak mengetahui dan belum mencatat arti dari mufradat yang baru, hendaklah mereka untuk mencatat di buku mufradatnya masing-masing. Sebagaimana kita memiliki buku tulis atau khusus untuk mufradat. Buku tulis yang kecil untuk mencatat kalimat atau mufradat yang baru untuk dihafal, supaya mudah kita menghafal kalimat tersebut. Baiklah, kita serahkan kepada Abu Ismail untuk menyapa para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang selalu dan yang ingin melancarkan lidahnya untuk berbicara bahasa Arab. Falyatafaddalu mashkura. Naam, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tadi mukadimah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari Tamrin Rabi'. Silakan bagi sahabat Hidayah semuanya, sebagaimana biasa, silakan bisa berpartisipasi untuk menelpon di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor 0812-684-20000. Baiklah, sudah ada penelpon perdana di malam hari ini, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Mursyidah, Bu, ya. Naam, Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmu sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahrul rajab. Ayu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyati tijarati. Fi ayi madrasatin anta? Ana fi madrasatil mutawassitah. Min ayi baladin anta ya ukhti? Ana minal Yunan. Naam. Lanjutkan tamrin al-khamis. Iqra waktu. Iqra waktu. William, Edward, London, Paris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Ayyub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idris, Jibrail, Mikail, Fir'aun. Naam. Ahsan. Ma makna ayu yaumin haza? Hari apa hari ini? Haza yaumu sabti. Hari ini hari Sabtu. Ayu syahrin haza? Bulan apa bulan ini? Haza syahru Rajab. Ini bulan Rajab. Ayu kulliyatin hazihi? Fakultas apa ini? Hazihi kulliyatut tijarah. Ini fakultas ekonomi. Fi ayi madrasatin anta? Di sekolah apa engkau sekolah? Ana fil madrasatil mutawassitati. Saya di sekolah menengah. Min ayyi baladin anti ya ukht? Dari negeri mana engkau saudaraku? Ana minal Yunani. Saya dari Yunani. Naam. Sedangkan pada tamrin al-khamis dan yang telah dibaca oleh Ibu Mursyidah itu semuanya nama atau isim yang berbentuk isim apa namanya? Nggak tahu, alam. Isim alam. Isim alam. Ini nama-nama ajam yang tidak ada asalnya dari bahasa Arab, nama yang ajami dan juga ghair munsharif. Naam. Ibu Mursyidah, ajib as-su'al. Ayu yaumin haza? Haza yaumul jum'ati. Ayu syahrin haza? Naam. Ayu syahrin haza? Haza syahru Muharram. Muharram. Mazilna fi Muharram. Naam. Ahsan. Fi ayyi kulliyatin anti? Fakultas apa, Ibu? mursida. Tidak ada. Ibu tamat universitas? Tidak. Ibu kan guru bahasa Arab? Tidak, ya? Ustaz. Dulu udah lama, Ustaz. Guru bahasa Arab di mana, Bu? Di Dinia Putri dulu. Dinia Putri. Ya, saya tamatan Dinia Putri, Warren, Ustaz. Wah, ahsan. Mabruk. Dan juga mengajar bahasa Arab. Nah, Ustaz. Nah, ahsan, Ti. Berarti Ibu Mursidah punya background tentang bahasa Arab yang bagus. Insyaallah dengan melanjutkan belajar dengan bersama radio, insyaallah bertambah baik dan bertambah bagus. Nam jazakillah khairan Bu Mursidah di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam tafadhal ba'da Ibu Mursidah. Jazakallahu khair, kita ucapkan buat Bu Mursida yang ada di Marsan yang telah menelpon pada kesempatan yang perdana ini. Dan berikutnya masih kita terima di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kefahaluk Pak Amran. Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tafadhal Pak Amran. Iqra. Ayu yawmin hadha. Hadha yawmu sabti. Ayu sahri hadha. Hadha sahru rajab. Ayu kulliyatin hadhi. Hadhi kulliyatin tijarah. Fi ayi madrasatin anta. أنا في المدرسة المتوسطة من أي بلد أنت يا أخت أنا من اليونان اقرأ واكتب ويليام إدواردو لندن باريس باكستان إسطنبول إبراهيم Ismail, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, Jibril, Mikael, Fir'aun. Naam. Ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran, ajib as-su'al. Ayyu yaumin hadha, sesuai dengan bacaan dalam buku. Ayyu yaumin hadha. Hadha yaumus sabati. أي شهر هذا؟ هذا شهر رجب. أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. كلية. في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أبي؟ أنا من اليونان. أنا من اليونان. Pak Amran jawab sesuai dengan hari ini. Ayu yaumin hadha. Hadha yaum sabti. Hari ini. Hadha yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati. Ayu syahrin hadha. Hadha syahru muharram. Muharram. أي كلية أنت؟ أنا جامعة سلطان فاروق قاسم، جامعة سلطان فاروق قاسم الإسلامية الحكومية الرياض. في كليتي أي كلية؟ جامعة الإسلامية. Fakultas. Fakultas Usuluddin. Usuluddin, kuliati Usuluddin. Ana fi kuliati Usuluddin. Naam. Ahsanta Pak Amran. Ana fi kuliati Usuluddin. Usuluddin. Fi jamiati, bi jamiati Sultan Syarif Qasim. Islamiyatil Sultan Syarif Qasim. Naam. Al-Islamiyatil hukumnya. Naam. Baru. Ayuh, sah. Kalam sahih. Min ayyi baladin anta? Ana. Naam. Pakan baru. Ana min Pekanbaru. Pekanbaru. Baladin itu negara. Kalau negara. Kotanya mungkin Madinah. Kota. Kalau baladin itu negaranya. Min ayyi baladin anta? Ana min Indonesia. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran khiriz min Jamiati Sultan Sri Qasim. Naam, fi kulliyati usuluddin. Huwa mudarrisun kabir. Naam. Abuna Amran, jazakallah khairan. Naam, tafadhal ada Pak Amran. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan buat Pak Amran di Sukajadi. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Umu Arif. Naam, Ustaz. Tafadhal. Tamrin Awabi Ikra. Ayu yawmin haza. Haza yawmul starti. Ayu syahrin haza, haza syahrin rajab. Ayu kulyatin hazihi, kazi kulyatit tijarah. Fi ayu madrasatin anta, ana fil madrasatil mutawassitoh. Min ayu baladin anti ya uhti, ana minal yunan. Tamdin al-khamis, ikra' waktu. William, Edward, London, Baris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Ayub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idris, Ibrahim, Mikail, Fir'aun. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Naam, ajib Ummu Arif. Naam, Ustaz. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmul jum'ati. Ayu syahrin hadha? Hadha syahru muharram. Ayu kulliyatin hazihi? Hazi kulliyatit tijarah. Fi ayyi madrasatin anti? Ana fil madrasatil mutawassitoh. Min ayyi baladin anti? Ana minal Indonesia. Fi ayyi kulliyatin anti? Ana fi kulliyati handasa. Fi kulliyati handasa. Naam. Fi ayyi jami'atin? Kalau ikip apa, Ustaz? Enggak tahu saya, Ustaz. Kepanjangan IKIP itu apa? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tarbiyah. Kuliah Tarbiyah. Jami'ati. Tarbiyah. Padang. Medan, Ustaz. Medan, naam. Fi kuliatil handasa, naam. Ahsanti. Ma makna kuliatil tijarah? Fakultas perniagaan. Madrasatil mutawassita. Sekolah menengah, Ustaz. Ayu syahrin hadha? Hari bulan apa ini? Ayu yaumin hadha? Hari apa ini? Naam. Ahsan jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan Ummu Arif di Geraha. khirij min jamiati al-ulum at-tarbawi Medan kulliyatil handasa. Naam. Jazakallah khairan. Tafadhal ba'da Umi Arif. Ya, baiklah. Jazakallah khair. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Abdurrahman di Panam. Abdurrahman, silakan. Naam, tafadhal. Tamrin rabi' ikra. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmu sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahru rajab. Ayu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyatu tijarah. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. Fi ayyi baladin anta ya ukht? Ana minal yunan. Tamrinu khamis. Ikra waktu. William. Edward. London. Baris. Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, Ibrahim, Mikail, Fir'aun. Naam. Ahsanta Abdurrahman di Panam. Abdurrahman, ayu yawmin hadha? Hadha yawmul jumu'ati. Ayu yawmin amsi? Amsi yawmul khamis. Ayu yawmin gadan? Gadan yawmul sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahru rajab. Hadha syahru muharram. Muharram. Fi ayyi kulliyatin anta? Belum kuliah. Fi ayyi madrasatin anta? Fi madrasatil mutawassithah. Min ayyi baladin anta? Ana min al-Indonesia. Darasta fi madrasatil mutawassito fien. Naam Abdurrahman. Darasta wain? Aina darasta? Di Panam. Panam. Ayu madrasatin? Madrasa. Ma'had wala? Ma'had. Ma'had. Ayu ma'had? Ma'had Umar. Ma'had Umar. Ahsanta. Ayu mustawa? Mustawa salis. Jazakallah khairan ahsan Abdurrahman Panam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Abdurrahman di Panam. Talib fi ma'had Umar bin Khattab Syari' Delima Sofus salis. Naam. Jazakallah khairan. Tafadhal ba'da Abdurrahman. Naam, jazakallah khair li Abdurrahman. Berikutnya kita terima penelpon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Aba Izzah? Alhamdulillah khair istan. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin al-Rabi. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmus sabti. Ayu sahrin hadha? هذا سحر الرجب أي كلية هذه هذه كلية التجارة في أي مدرسة أنت أنا في مدرسة المتوسطة من أي بلد أنت يا أختي أنا من اليونان اقرأ واكتب ويليام إدوار لندن باريس باكستان Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, hadza ismi ya Ustaz, Idris, Jibril, Mikail, Fir'aun. Yunus. Naam, ahsanta Abu Izza. Naam, Abu Izza kunyatu Abu Izza wa ismu Yunus. Naam, Yunusu, naam. Jazakallah khairan Abu Izza. Naam, Abu Izza, London. Yeah. When London? Maza, London, ma makna London? Ibu kota Inkaltro. Naam, London. Pakistan. Maza, Ustaz? Pakistan. Pakistan. Pakistan. Pakistan. Istanbul, kan? Turki. Turki, ibu kota Turki, Istanbul. Turki. Nah. Mikail. Ini semua nama orang selain nama nama-nama negara dan selainnya nama orang yang ajami, yang bukan Arabi. Nah. Dan juga ghair munsharif. Naam. Abu Izza ajib as-su'al ayu yawmin hadha? Hadha yawm al-jum'ati. Ayu syahrin hadha? Hadha syahr Muharram. Ayu sanatin hadhihi? 1429. Naam. 1430 Hijriah. 14? 30 Hijriah. 30 Hijriah. Sebutkan bahasa Arabnya. Sanata alfin wa arba'miatin wa salasina Hijriah. 1430. 1430 Hijriah. Sanata alfin wa arba'miatin wa salasina Hijriah. Kalau Masehiyah? Alfaini tis'ah. Sanata alfaini wa tis'ah. Naam. Alfaini ya. Naam. Jazakallah khairan. Ayu kulliyatin anta? Ana kulliyatu tarbiyah, Ustaz. Fi kulliyati tarbiyati. Ikhliyatut tarbiyati. Fi ayyi jami'atin? Jami'atul Islamiyati Riau. Naam, Jami'atul Islamiyah Ar-Riawi. Ar-Riawi. Fi kulliyati Inkatro. Naam. Fi kulliyati Inkatro. Inkatro. Apa bahasa itu? Inggris, Ustaz. Di kismil al-lughatil Inggrisiyah. Oh, naam. Lughatil Inggrisiyah. Lughatil Inggrisiyah, ya. Naam. Mi fi ayyi madrasatin anta? Sebelum di ana fi madrasatil mutawassithah bi air tiris. Naam. Min ayyi baladin anta? Ana min Indonesia. Min ayyi qaryatin anta? Min air tiris. Ana min air tiris. Ana min air tiris, naam. Naam. Bangkinang. Bangkinang, naam. Naam, jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Naam. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan Abu Izzah, khirid Jamiah Al-Islamiyah Ar-Riyaw. Naam. Di kuliati al-luwati al-Inggrisiyah. Naam. Abu Izzah mu'adlim wa mudarris fil luwatil Inggrisiyah. Nudarris nadrus ma'ahu fi Inggrisiyah. Naam ya Abu Izzah, kita belajar bahasa Inggris dengan Abu Izzah, Mr. Yunus. Naam, jazakallah khairan. Naam, jazakallah khair li Abu Izzah Al-Kampari yang berada di Tiung 2. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Murniati, Bu. Naam, Kak Gusmail. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumu sabti. Ayu sahrin hadha? Hadha sahru rajab. Ayu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyatu tijarati. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawasita. Mutawasita. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Ana minal Yunan. Ikrok waklum. William. Edward. London. Barif. Pakistan. Istanbul. Ibrahim. Ismail. Ishaq. Yaqub. Ayub. Sulaiman. Daud. Yunus. Idris. Jibril. Mikail. Fir'aun. Asanti. Ibu Murniati di Beringin Indah. Ibu Murniati, baris ini, baris ini negara apa ini? Baris. Paris, Paris, Ustaz. Paris. Pakistan. Pakistan. Pakistan, Istanbul. Turki. Istanbul, Turki. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumul jum'ati. Ayu yaumin ghadan? Kurang jelas, Pak Ustaz. Ayu yaumin ghadan? Besok. Hadza yaumus sabti. Ghadan yaumus sabti. Kurang jelas ghadan, Pak Ustaz. Ghadan yaumus sabti. Artinya besok. Ayu syahrin hadza? Hadza syahrur rajab. Hadza sahru Muharram. Ayu kulliyatin anti? La. Apa, enggak ngerti nyambungnya, Ustaz. Enggak kuliah. Ayu madrasatin anti? Ana fil madrasatil mutawasita. Min ayyi baladin anti? Ana minal Indonesia. Min ayyi qaryatin anti? Ana minal Pekanbaru. Ana min Pekanbaru. Ana min Pekanbaru. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya para peserta dan para pendengar yang lain, kita panggil al-aba, para bapak-bapak atau al-ikhwan dan para musyarikina yang lain untuk dapat berlomba-lomba pada malam hari ini untuk membaca tanya jawab yang ada pada tamrin rabi' pada malam hari ini. Tafadhol. Ya. Jazakallahu khair buat Ibu Murniati, dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Hafsah. Ummu Hafsah. Di Sisarik Kodak. Oh, di Todak, ya. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu yaumi haza? Haza yaumu sabti. Ayu syahri haza? Haza syahru rajab. Ayu kulliyati hadihi? Hadihi kulliyati tijarah. Fi ayyi madrasati anta? Ana fil madrasatil mutawassithah. Min ayyi baladi anta ya ukhti? Ya ukhta, ana minal Yunani. Iqra' waktub. William, Eduardo, London, Baris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Ayub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idris, Jibril, Mikail, Fir'aun. Ahsanti Ummu Hafsah di Jalan Toda. Jazakallah khairan Ummu Hafsah. Ajib as-su'al ya ummi. Ayu yaumin hadha, sesuai dengan buku. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumus sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahrur rajab. Ayu kulliyatin hadhihi? هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أخ؟ أنا من اليونان. Di sini ai haza yaumus sabti. Kenapa pakai haza bukan hazihi? Isim taman. Haza. Yang ditanyakan haza. Kenapa haza bukan hazihi? Isim isyara. Naam, isim isyara. Haza dan hazihi isim isyara. Apa perbedaannya pemakaian haza dengan hazihi? Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Naam. Contoh? Haza Muhammadun. Naam. Muannas? Hazihi Fatimatun. Hazihi Fatimatu. Naam. Ajib. Pertanyaan sesuai dengan keadaan. Ayu yaumin hadha? Haza yaumul jum'ati. Ayu syahrin hadha? Haza syahr Muharram. Ayu kulliyatin anti? Ana hazihi kulliyati Usuluddin. Ana fi kulliyati. Ana fi kulliyati Usuluddin. Fi ayyi jami'atin anti? Ana fi jami'ati Al-Wasliyah Medan. Min ayyi baladin anti? Ana min Indonesia. Min ayyi madinatin anti? Madinati Pekanbaru. Min madinati Pekanbaru. Pekanbaru. Jazakillah khairan Ummu Hafsah fi Syari' Tada. Iyaka ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan Ummu Hafsah khirijah min jami'ati Medan. Usuluddin Medan. Naam. Naam, jazakallahu khair buat Ummu Hafsah ya, ahlan wa sahlan, baru bergabung bersama kita di pelajaran bahasa Arab ini. Ya, mudah-mudahan bisa tetap istiqomah nanti beserta peserta yang lainnya. Naam. Dan kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'ahu muhasbi. Naam, muhasbi. Tafadhali. Tamrinu rabi. Iqra. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumu sabti. Ayu sahrin hadha? Hadha sahru wajab. Ayu kulliyatin hadhi? هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أوفي؟ أنا من اليونان. تمرين الخميس. اقرأ واكتب. ويليام إدوارد لندن باريس باكستان إسطنبول إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أيوب سليمان داود يونس إدريس إبراهيم ميكائيل فرعون. نعم. أحسنتي من أم حسبي دي جالان صوفا. نعم. أجيب السؤال أم حسبي. أي يوم هذا؟ هذا يوم السبت. هذا يوم السبت. أي شهر هذا؟ هذا شهر رجب. أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. من أي بلد أنت يا أخت؟ أنا من اليونان. نعم. أجيب sebagaimana mestinya yang tepat. أي يوم هذا؟ هذا يوم الجمعة. Saya selalu mendengar kalimat haza Ummu Hasbi. Hadza yaumul jum'at. Naam, za laysa ja. Nah, ini kebiasaan orang-orang Jakarta bilang hadza ja. Haja. Naam. Itu bisa diroba ayu syahrin hadza. Hadza syahrul muharram. Ayu kulliyatin anti? Ummu Hasbi. Ustaz. Kuliah di mana? Ana fi kulliyati riyadiyati wal ulum til Jami'ati Riau. Nah, Jami'ati Jami'ah Al-Islamiyah Riau. Nah. Fakultas Matematika di UNRI. UNRI Jami'ati Riau. Nah. Sah. Min ayyi baladin anti? Ana min al-Indonesia. Min ayyi qaryatin anti? Ana min Medan. Landanu. Kenapa? Landanu. Ini isim apa namanya tadi? Isim alam. Isim alam. Mamnu' minas-sarf. Minas-sarfi isim alam. Williamu. Semuanya isim? Isim alam. Dan juga di sini ada nama tempat dan nama ajam. Orang-orang ajami. Nah, jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal ba'da Ummi Hasbi. Ya, jazakillah khair di Ummi Hasbi yang telah menelpon malam hari ini dan masih kita terima di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat Ida yang ingin membacakan Tamrin Rabi' wal Khamis pada malam hari ini dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini dengan Abu Sarah ya. Naam. Ya, sudah lama tidak bergabung di pelajaran bahasa Arab. Naam. Ya, naam. Tafadhal Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyu yaumin hadza? Hadza yaumin sabti. Yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. Naam. Ayyu syahri hadza? Hadza syahrun Rajab. Ayu kulliyatin hazihi? Hazihi kulliyatun tijarah. Kulliyatut tijarah. Haza kulliyatut tijarah. Hazihi kulliyatut tijarah. Naam. Fi ayu mudarisatin anta? Fi ayyi madrasatin? Fi ayyi mudarasatin? Madrasati anta? Ana fil al-mudarisatu al-mutawasitah. Fil madrasati. Ana fil madrasati al-mutawasitah. Naam. Man ayu biladin anta? Min. Dia ufdun. Min ayyi biladin anta ya ufdun? Ana minal yunan. Baladin. Man ayyin baladin anta ya uftun? Abu Sarah. Ya ta. Min ayyin baladin anta ya uftun? Naam. Ana minal yunan. Naam. Ahsan. Iqra waktum. William. Edward. London. Paris. Pakistan. Sebutkan harakat terakhirnya. Pakistanu. Pakistanu. Istanbulu. Naam. Ibrahimu. Ismailu. Ishaqu. Yaqubu. Ayyubu. Sulaimanu. Dawudu. Naam. Yunusu. Idrisu. Jibrailu. Mikailu. Fir'aunu. Naam. Fir'aunu. Naam. Jazakallah khairan Abu Sarah di Delima. Ajib as-su'al Abu Sarah. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumus sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahru rajab. Ayu kulliyatin hazihi? Hazihi kulliyatu tijarah. Fi ayi madrasatin anta? Ana fi al-mudarisatu al-mutawasitah. Ulangi, ana fil madrasati. Ana fil al-mudarasati al-mutawasitah. Madrasati bukan mudara. Ana fil madrasati al-mutawasitah. Naam ahsan. Min ayyi baladin anta ya Aba Sarah? Ana min al-Indonesia. Ana min al-Indonesia. Naam. Ahsanta. Abu Sarah, ma makna syahrun? Syahrun bulan, Ustaz. Bulan. Yaumun? Yaumun hari. Naam. Hari ini hari apa? Ayu yaumin hadha? Hadha yaumun jum'ah. Yaumul jum'ati. Hadha yaumul jum'ati. Naam. Jazakallah khairan Abu Sarah di Delima. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ummi lagi, Ustaz. Naam, tafadhal ya Ummi Sarah. Tafadhali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmus sabti. Ayyu syahrin hadha? Hadha syahrul rajab. Ayyu kulliyati hadhihi? Hadhihi kulliyati tijarah. Naam. Fi ayyi madrasati anta? Ana fil madrasati mutawasitah. Min ayyi biladin anta ya ukhtu? Min ayyi baladin. Baladin. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Ana min al-Yunani. Naam. Iqra waktu. William. Eduardo. London. Paris. Pakistan. Istanbul. Ibrahim. Ismail. Ishaq. Yaqub. Ayub. Sulaiman. Daud. Yunus. Idris. Jibril, Mikail, Fir'aun. Naam. Ahsanti Ummu Sarah di Delima. Ajibi as-su'al. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumus sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha syahrul rajab. Ayu kulliyatin hazihi? Hazihi kulliyatit tijarah. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasati mutawasitah. Min ayyi baladin ant? Ana min al-Yunani. Naam. Ajibi sesuai dengan mestinya pada hari ini. Ayyu yaumin hadha? Hadha yaumul jum'ati. Ayyu syahrin hadha? Hadha syahrul muharram. Ayu kulliyatin anti? Ana fi kulliyati. Apa itu? Ana fi kulliyati tarbiyah? Tarbiyah. fi kulliyati tarbiyah. Ana fi kulliyati tarbiyah. Naam. Fi ayyi kulliyatin anti? Ana fi kulliyati ulri. Ana fi kulliyati tarbiyah. Efkip. Ana ya. Naam, fi kulliyati tarbiyah. Ana fi kulliyati tarbiyah. Naam. Fi ayyi jami'atin? Jami'ati, jami'atu. Jami'ati. Fi jami'ati Ar-Riyawi. Ar-Riyawiyah. Fi jami'ati Ar-Riyawiyah. Naam. Fi jami'ati Ar-Riyaw. Ar-Riyawiyah. Ar-Riyawi. Naam. Jazakillah khairan Ummu Sarah di Delima. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Abu Sarah dan Ummu Sarah takharrij min jami'ati Ar-Riyawiyah fi kulliyati tarbiyah. Nah. Tafadhal ba'da Ummu Sarah. Naam, jazakumullah li Abu wa Ummu Sarah fi Delima. Sekarang kita beralih ke penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Rizki, Delimapuri. Naam, tafadhali. Iko. Ayu yaw min haza, aza yaw musafti. Ayu sahrin haza, haza sahrul rajab. Ayu kulliyatin hazi, hazihi kulliyatin tijarah. Fi ayi madrasatin anta, ana fil madrasatil mutawasitoh. Min ayi baladin anta, ya ukhtun. Min ayi baladin anti, ya ukhtu. Min ayi baladin anta ya ukhtun? Ukhtun? Kenapa anta? Min ayi baladin anti ya ukhtun? Ana minal Yunani. Naam. Ikra waktu. William. Eduardo. Naam. London. Barisu. Barisu, Pakistan, Istanbul. Pakistanu, Istanbul, Ibrahim. Ibrahim. Kalau kita mengucapkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, memanggil nama Ibrahim, beda dengan Ibrahimu. Ibrahim, bukan Ibrahim. Ibrahim. Ibrahimu. Ismail. Ismailu. Naam. Ishaku. Naam. Yakubu. Ayubu. Sulaimanu. Naam. Daudu. Yunusu. Idrisu. Jibrailu. Mika'ilu. Fir'aun. Naam. Jibra'ilu. Naam. Jazakillah khairan Ummu Rizki Delimapuri. Naam. Ajibi ya ummi. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumu sabti. Ayu syahrin hadha? Hadha sahrul rajab. Ayu kulliyatin hazihi? Hadha kulliyatin tijarah. Ayu kulliyatin hazihi? Hazihi kulliyatin tijarah. Naam. Fi ayyi madrasatin ant? Ana fil madrasatil mutawasitoh. Min ayyi baladin anti ya ukht? Ana minal Yunani. Jawab sesuai dengan hari ini. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumu Jum'at. Jum'atul. Ayu syahrin hadha? Hadza sahrun Muharram. Syahrul Muharram. Hadza sahrul Muharram. Fi ayyi kulliyatin anti? Ana kulliyatin. Fi. Ana fi. Ana fi kulliyati. Fakultas apa? Ummu Rizki. Kesenian Ustaz. Aku Padang Panjang. Kesenian. Sekarang enggak lagi ya, jangan diterus. Kesenian apa? Udah berhenti. Kesenian apanya? Mama dilarang, udah berhenti. Kalau kesenian kerajinan tangan itu bagus. Oh, enggak. Kesenian menggambar. Musik. Insinyur ya, Bu ya. Muhandisatun. Umur Rizki Muhandisatun. Naam. Jazakillah khairan Umur Rizki di Delimapuri. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillah khair li Umur Rizki Al Padang Panjangi yang telah menelpon pada malam hari ini. Nama Abu Ismail, kita lanjutkan pada tamrin as-sadis ilal akhir, dari tamrin as-sadis sampai terakhir al-kalimat al-jadidah, al-kalimatul jadidatu. Nah, peserta berikutnya kita harapkan membaca tamrin as-sadis. Perintah pada tamrin sadis, ikra al-misala summa hawwil al-jumal al-atiyat mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian dirubah kalimatnya sebagaimana pada contoh. Contoh kita baca, anta zahabta ilal madrasati. Kita roba menjadi bentuk jamak. Tadi anta zahabta ilal madrasati ini berbentuk mufrad. Zahabta, anta zahabta, satu orang. Kita roba menjadi tiga orang atau dan lebih. Antum zahabtum ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Mengganti zahaba menjadi jamak. Naam. Tafadhal. Iya, kita terima penelpon berikutnya pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bu Mursida lagi, Bu ya. Nah, Ustaz. Apa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il misalu summa hawilil jumalil atiyati mislahu. Anta zahabta ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Anta kharajata minal fasli. Antum kharajatum minal fasli. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtun ya ikhwani? Limadha kharajta minal fasli ya waladun? Limadha kharajtum minal fasli ya auladi? Ya auladu. Ya auladu. Ya waladu, bukan ya waladun. Naam. Ya waladu. Ya auladu. Naam. Ahsanti. Al-kalimatul jadidah. Ibu Mursyidah. Al-kalimatul jadidah. Al-hafidu ibnul ibni aw ibnul binti. Naam. Jama' hafadatun. Al-kuliyatu jam'un kuliyatu. Kuliyatu tibbi. Kuliyatu syari'ati. Kuliyatu handasati. Kuliyatu tijarati. Al-mahkamatu. Al-ahu jam'un ikhwatun wa ikhwanun. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-yunan nasrani jam'un nasara. Al-baladu jamun biladun. Naam. Ma mana al-hafid? Cucu. Cucu. Imma dari anak laki-laki, imma dari anak perempuan. Jama' hafadatun. Al-kulliyah. Fakultas. Fakultas. Jama'nya? Kulliyatun. Kulliyatus syariah. Fakultas hukum. Kulliyatut tib. Fakultas kedokteran. Kulliyatul handasah. Fakultas teknik. Kulliyatut tijarah. Fakultas ekonomi. Al-mahkamatu. Pengadilan. Pengadilan. Al-akhu. Saudara laki-laki. Jamaknya? Ikhwatun wa ikhwanun. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Yunan. Yunani. Yunani. Yunan ini berada di mana nih, Bu? Enggak tahu, Ustaz. Nasraniyun. Nasrani. Jamak? Nasara. Nasara. Dha'fil jumlah Nasara. Bukan dalam kalimat. Nasara ada dalam Al-Quran. Walantarda angkal Yahudu Walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Ma'am ahsanti. Hafizti ya Ummi. Hafizti Quran? Sikit-sikit Ustaz. Kam juz'an? Berapa juz? Juz'ani. Juz'an. Juz amma wa tabarak. Naam. Al-Baqarah? Belum Ustaz. Itu tadi hafal? Gimana Ustaz? Itu tadi ayatnya hafal? Karena sering dibaca Ustaz. Naam. Ahsanti Ibu Mursida. Al-Baladu. Artinya? Negeri. Dhahafil jumlah? Al-Baladul Inkaltra Baidun min Indonesia. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para mustami'in wal musyarikin, kita harapkan kepada musyarikin yang telah membaca, kita kasih kepada kesempatan untuk pada para ikhwan dan akhwat wal wal ummahat wal aba yang lain yang belum membaca. Kita harapkan kepada para peserta yang belum dapat kesempatan, belum pernah membaca, hendaklah sekarang kita kasih kesempatan untuk para peserta yang belum membaca pada malam hari ini. Naam, tafadhalu. Naam, jazakillah khair. Kembali buat Ibu Mursida yang ada di Marsan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Pak Ujang? Alhamdulillah, bikhair. Khair, tafadhal. Min tamrin 4. Nah, boleh Pak Ujang baca ya. Tamrin Ar-Rabi'. Ayu yaum hadha. Hadha yaum sabti. Ayu sahrin hadha. Hadha sahrun rajab. Ayu kulliyatin hadhihi. Hadhihi kulliyatin tijarati. Fi ayyi madrasatin anta. Ana fil madrasatil mutawassitati. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Ya ukhtun, ana min al-Yunan. Iqra' waktub. William, Eduardo, Londonu, Barisu, Pakistanu, Istanbul. Barisu. Pakistanu, Istanbul, Ibrahimu, Ismail, Ishaku, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idrisu, Jibrailu, Mikailu, Fir'aunu. Iqra' al-mithal summa hawil al-jumlati al-atiyah. Yaslahu. Alu. Anta zahabta ila al-madrasati. Antum zahabtum ila al-madrasati. Anta kharajta min al-fasli. Antum kharajtum min al-fasli. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Limaza kharajta min al-fasli ya waladu? Limaza kharajtum min al-fasli ya awladu? Nah. Al-kalimatu jadida. Al-hafidu. Ibnul ibni aw ibnul binti. Jam'un hafadatu. Al-kulliyatu. Jam'un kulliyati. Kuliyatu tibbi, kuliyati syariah, kuliyatu handasati, kuliyatu tijarati, al-mahkamah, al-akhu, jam'un ikhwatun wa ikhwanun, ahlan wa sahlan wa marhaban, al-yunanu, sraniyu, jam'un nasara, nah. Al-baladu jam'un biladu. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Al-mahkamatu dhaha fil jumlah, Pak Ujang. Al-mahkamatu. Al-mahkam. Ar-rijalu fil al-mahkamatu. Ar-rijalu fil mahkamatu. Mahkamati. Naam, ahsan. Ar-rijalu fil mahkamati. Al-Yunan. Akhi min al-Yunan. Naam. Kulliyatul handasa. Ahmad huwa kulliyati handasati. Huwa fi kulliyati handasati. Naam. Kulliyatut tibbi. Amir huwa fi kulliyati tibbi. Naam. Hafidun. Hafidun. Ahmad hafidun syekhun. Hafidu. Ahmad afidu syekhun salihun. Syekhu salihin. Naam. Sol. Kulliyatut tijara. Ana fi kulliyatit tijarati. Naam. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmin jum'ati. Yawmu. هذا يوم جمعتي. أي شهر هذا؟ هذا شهر محرم. محرم. محرم. في أي كلية أنت؟ أنا في كلية راديو هداية. في أي مدرسة أنت؟ أنا في مدرسة لغة عربية. في المدرسة اللغة العربية في حرف الجر. في كلية لغة عربية. نعم أحسن. من أي بلد أنت؟ أنا من السومطرة برات. Ana min baladin. Baladin itu negeri atau negara. Ana min al-Indonesia. Sumatera Barat itu Madinah. Min ayyi madinatin anta? Ana min Sumatera Barat. Min Sumatera Barat. Barat apa? ada Ustaz. Min Sumatra Al-Gharbiya. Sumatra apa, Ustaz? Al-Gharbiya, Gharbun. Gharbun, ada Ustaz. Gharbun, barat, syarkun, timur, janubun. Apa, Ustaz? Janubun. Junubun. Utara, selatan, shimal. Shimalun, naam. Syarkun, gharbun. Syarkun, apa, Ustaz? Syarkun, timur. Gharbun, barat. Janubun, utara. Janubun utara. Syamalun, selatan. Ana min Sumatra Al-Gharbiya. Ana min Sumatra Al-Janubiya. Ada Sumatra Janubiya. Medan ya, Sumatra Utara. Sumatra Selatan yang ada. Sumatra Selatan, Palembang. Naam. Sumatra Asimaria. Naam. Ahsanta Pak Ujang, jazakallah khairan Pak Ujang. Iya Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita terima akhir al-qari' yaqra'u lana min awwali tamrin ar-rabi' ila akhir ad-dars. Naam. Ya, jazakallah khair buat Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat. Dan kita terima penelpon berikutnya, penelpon terakhir kita pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta Abdurrahman. Ana Rifi. Man? Jalan Pemuda. Siapa tadi? Rifi? Ya, Ustaz. Naam, afwan. Suaranya mirip suara Abdurrahman yang tadi. Ya, tafadhal. Pendatang baru, Ustaz. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tafadhal. Ikra. Ayya yaumin haza? Ayya yaumin sabti. Ulangi ya, Pak Rifi. Ayyu yaumin haza? Ayya Ayya yaumin haza? Dhamma ayyu. Dhamma. Barisnya depan ayyu, bukan ayya. Ayyu. Ayyu yaumin haza? Naam. Haza yaumin sabti. Yaumus sabti. Haza yaumun sabti. Ayyu shahrin haza? Asa syahrun rojab. Syahru rojab. Haza syahru rojab. Ayu kuliyati hazihi. Hazihi kuliyatu tijara. Naam. Bi ayi madarosati anta. Anafis anafi madarosati mutasiponti. Fil madarasatil mutawassitati. Ana fil madarasatil Al-mutawassitati. Naam, ahsan. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Min ayyi baladin anti? Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ukhtu perempuan, pakai anti. Anti ya ukhtu. Min ayy biladin ya ukhtu? Ana minal muda. Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Naam, ahsan. Ikra' waktu. Ikra' William. William. Naam. Edwardu. Naam. Adanu. London. London. Naam. Barisu. Baris. Barisu. Bikisnat. Bakis. Bakisnatin. Bakistanu. Bakistanun. Naam. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Ibrahim. Naam. Ismail. Naam. Ishaq. Ishaq. Ishaq. Ishaq. Yaqub. Ayub. Sulaiman. Sulaiman. Sulaiman. Daud. Yunus. Idrisu. Kiruil. Jibrail. Ibrahim. Naam. Mikail. Mikail. Mikail. Fir'aun. Naam. Ahsan. Lanjutkan tamrin sadis. Iqra al-misal summa hawil al-jumal al-atiya mislau. Ya, bisa. Anta. Iqra. Nah. Anta zahabta ila madiros. Anta zahabta ila ilal madirosati. Madrasati. Ila madrasati. Naam. Anta zahabtum ilal madarasati. Naam, sahih. Anta khorobta minal isoli. Minal fasli. Mina, anta khorobta minal fasli. Naam. Minal fasli. Bentuk jamaknya, titik-titik-titik, minal fasli. Antum. Diroba. Anta menjadi antum. Khorosta menjadi khorostum. Oh. Anta ja'alta fi kosoli. Ulangi ya Pak Ripi. Anta khorosta khorosta minal fasli. Diroba menjadi bentuk jamak. Antum khorostum minal fasli. Anta khorajta minal fadli. Seperti dalam contoh antum. Antum. Antum khorajta. Khorajtum. Khorajtum minal fadli. Naam, sahih. Anta ja'alta fi kosoli. Jalasta fil fasli. Jalasta. Anta jalasta fil fadli. Naam. Antum. Antum sahabtu. Jalastum. Jalastum. Naam. Antum. Nada. Antumnya tetap. Kemudian pada fiilnya tum. Ganti jalastum. Anta sahabta jalastum. Ya Ustaz. Naam. Maza khorobta minal fadli ya ma. Ya waladu. Ya waladun. Itu maksudnya diroba gimana Ustaz? Khorosta menjadi khorostum. Khorosta untuk satu orang. Kalau untuk tiga orang khorostum. Tum, ya. Nah, antum. Anta satu orang. Kalau antum, iya. Tiga orang. Orang. Nah, merubah satu menjadi tiga atau banyak. Iya. Merubah domirnya. Anta menjadi antum. Jalasta, jalastum. Naam. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Naam. Hadza yawmun tab. Tapi Pak Ripi, belum. Nomor terakhir. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Jawabannya, limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Naam. Jazakallah khairan Pak Ripi di Jalan Pemuda. Pak Ripi. Jazak. Al-Hafidu jamaknya? Al-Hafidu. Jamaknya apa? Hafadatun. Naam, Pak Rifi. Ya, Ustaz. Sudah berapa kali mendengar pelajaran? Baru paling banyak 5 kali, Ustaz. Kenapa terlambat, Pak Rifi? Baru tahu, Ustaz. Baru dapat bukunya. Iya, Ustaz. Pak Rifi banyak-banyak ya, membaca muhadasah, percakapannya, membaca bahasa Arab tuh, dan di waktu peserta yang lain membaca kalimat tersebut, kalau tidak ada barisnya, kita tulis dengan pensil baris ucapan daripada kalimat tersebut. Iya, Kak. Supaya apabila ada datang giliran kita, kita bisa membacanya seperti yang lain. Nah, Pak Repi, jazakallah khairan. Pak Repi di Jalan Pemuda. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Pak Repi dari Jalan Pemuda. Jazakallah khairan yang telah membaca dan menjawab pertanyaan yang tepat dan benar. Dan diharapkan kepada semua peserta untuk berusaha melatih diri sendiri dalam membaca bahasa Arab ini. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan para mustami'in wal musyarikin fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa husni musyarakatikum ma'ana fi darsil lughatil arabiyyah ma radio Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan dan kita amalkan pada setiap hari, pada kehidupan kita setiap hari. Dan tak lupa kita mendorong, memberi semangat para peserta untuk mempraktikkan muhadasah dan percakapan yang telah kita pelajari dan meletakkan kalimat atau mufradat pada jumlah yang benar dan tepat, jumlatul mufidah, jumlah yang bisa orang paham, orang yang mendengarnya paham. Itu namanya jumlatul mufidah, jumlah yang sempurna. Meletakkan kalimat pada jumlah yang sempurna, yang bisa dipahami oleh mustami'. Nah, wa jazakumullah khairan wa akhirul kalam. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.